بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Quran. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. Faslun, pasal yang berikutnya. Ikhtalafal ulama'u fi kitabatil Qur'ani fi ina'in. Berselisih para ulama' tentang hukum menulis ayat-ayat Al-Qur'an pada sebuah bejana. Ditulis. Thumma yughsal. Kemudian bejana tersebut dicuci dengan air. Wa yusqahul marid. Lalu diminumkan kepada orang yang sakit. Diminumkan kepada orang yang sakit. Faqala al-Hasan wa Mujahid wa Abu Qilabah wa al-Auza'i. Berkata Al-Hasan, Mujahid, Abu Qilabah dan Al-Auza'i, la ba'sa bihi. Tidak mengapa yang demikian, boleh. Yani menulis sesuatu pada bejana, lalu kemudian dicuci. Airnya diminumkan kepada orang sakit. Wa karihahu An-Nakhai. Dan dibenci oleh Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Naam. Dan perhatikan kata-kata membenci, biasa yang dimaksud di kalangan para ulama salaf adalah haram. Membenci maksudnya diharamkan. Dan wallahu alam, kita membutuhkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam permasalahan ini, terkhusus tentang masalah menulis. Lalu kemudian tulisannya tersebut ditaruh air sampai hilang, kemudian diminumkan. Ini membutuhkan dalil. Nah, apakah pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah masyhur dari kalangan para sahabat mengamalkan yang demikian? Dan juga yang demikian dikhawatirkan seseorang akan mengarah kepada selain Al-Qur'anul Karim. Mengarah kepada selain Al-Quran, mungkin saja mereka akan terus, ya, menggunakan cara-cara tersebut dengan selain ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan huruf-huruf yang tidak jelas, yang tidak diketahui maknanya dan artinya. Qala al-Qadhi Husain wal-Baghawi wa ghairuhuma min ashabina. Berkata al-Qadhi Husain al-Baghawi dan selainnya dari sahabat-sahabat kami, walau kutiba al-Qur'anu 'ala al-halwa wa ghairiha min al-at'imati fala ba'sa bi akliha. Kalau sekiranya ayat Al-Qur'an itu ditulis di makanan halwa, manisan. Ya. Nah, misalnya ditulis di bonbon, ya, permen atau yang semisalnya. Dari makanan-makanan. Maka boleh saja dimakan. Nah. Boleh saja dimakan. Ya, ini sudah tertulis demikian. Adapun tentang hukum menulisnya, maka ini pun membutuhkan dalil. Wallahu a'lam. Sebagian para ulama memang memberikan rukhsah, memberikan keringanan dalam hal menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang seperti ini. Dengan berdalil dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalam ayat Allah itu mengandung syifa, menyembuhkan. Ya, sehingga mereka memahami menyembuhkan dengan cara-cara, ya, secara umum, sampai di antara mereka ada yang membolehkan menggunakan tamimah dari Al-Qur'anul Karim. Menulis ayat-ayat Al-Qur'an lalu kemudian digantungkan di leher anak atau yang semisalnya. Namun yang rajih dalam hal ini, wallahu a'lam bissawab, dihindari. Sebab dikhawatirkan jangan sampai mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan syirikan. Demikian pula jangan sampai orang akan menyangka bahwa dia menggunakan jimat selain dari Al-Qur'an Karim. Sekedar dia melihat ada yang digantungkan, mereka menganggap itu adalah benda-benda tertentu, benda-benda yang memiliki keutamaan yang dapat mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Sehingga sebaiknya perkara-perkara yang seperti ini tidaklah dilakukan. Dan kita kembali kepada apa yang diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau ajarkan pada kita, seorang dalam keadaan sakit membaca. Membaca secara langsung dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, al-mu'awwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, atau kan baca al-fatihah, na'am, atau orang lain membacakan pada dia meruqyah. Demikian pula zikir-zikir yang lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, walau kutiba ala khashabatin kuriha ihraquha. Kalau ditulis pada sebuah atau sepotong kayu, ditulis pada kayu, maka dimakruhkan kayu tersebut dibakar. Dimakruhkan kayu tersebut dibakar. Namun kalau dikhawatirkan jangan sampai ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis pada kayu tersebut, ya, ditempatkan pada tempat-tempat yang semestinya, kayu itu dibuang di tempat sembarangan, sehingga ayat Allah tersebut tidak dihormati dan tidak dimuliakan, maka dihilangkan dengan cara dibakar. Ya, yang demikian ini lebih aman. Menghilangkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibakar ini telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yani pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian para sahabat, ya, seperti Ka'ab bin Malik telah membakar sesuatu yang di dalamnya tertulis lafzul jalalah, ya, tertulis nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bolehnya. Demikian pula Utsman bin Affan, beliau mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Qur'anul Karim yang tidak dibaca dengan bahasa Quraisy lalu kemudian dibakar oleh beliau untuk memelihara kehormatan Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai dengan cara yang lain, kalau tidak dibakar maka akan berceceran, ya, dan menyebabkan mungkin ada sebagian yang akan mengambilnya lalu kemudian menempatkannya pada tempat-tempat yang tidak semestinya. Faslun, pasal yang berikutnya, madhhabuna annahu yukrahu naqshul hitan wathiyabi bil Qur'an wa bi asma'illahi ta'ala. Madhab kami bahwa dibenci mengukir pada dinding-dinding, ya, dan pada pakaian-pakaian dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Naam, diukir di dinding. Naam, di masjid misalnya diukir, tulis nama-nama Allah atau potongan-potongan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau di pakaian, ya, pada pakaian ditulis ayat Allah. Nah, lalu gimana kalau dia masuk WC, ya, dia masuk tempat-tempat yang tidak semestinya, dia membawa yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka semangat inginnya syiar Islam, syiar Islam. Ya. Nah, saking semangatnya tanpa ilmu, maka kaos-kaos mereka pun dicetak sebagiannya, ada yang menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian mereka lagi dengan semangatnya di atas kejahilan, bukan hanya ayat-ayat Allah, foto-foto, ya, gambar-gambar orang-orang yang mereka anggap tokoh. Seperti sekarang ini yang lebih tenar, seorang tokoh teroris, Usama bin Laden. Nah, disangka oleh kebanyakan kaum muslim bahwa dia seorang mujahid. Nah, Allahul Musta'an. Qala Atha, berkata Atha, la ba'sa bi kitabatil Qur'an fi qiblatil masjid. Tidak mengapa menulis Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'an di kiblatnya masjid. Nah, ini membutuhkan dalil. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela zakhrafatul masajid, menghiasi masjid dengan berbagai macam hiasan. Menulis-nulis kaligrafi di masjid termasuk zakhrafah. Sehingga hendaklah dihindari. Wa amma kitabatul hurufi minal Qur'an. Adapun menulis huruf-huruf dari Al-Qur'anul Karim, faqala Malikun la ba'sa bihi idza kana fi qasabatin aw jildin wa kharzin 'alayh. Menulis huruf-huruf dari Al-Qur'anul Karim, kata Imam Malik, tidak mengapa apabila ditulis pada qasbah, kayu atau yang semisalnya, ya, batang pohon atau kulit atau mutiara. Wa qala ba'du ashabina idza kataba fil kharzi qur'anan ma'a ghairi falaysa biharam. Apabila dia menulis pada mutiara atau untaian mutiara tersebut ayat Al-Qur'an bersama dengan yang lainnya, maka tidak haram. Walakinnal awla tarkuh, akan tetapi lebih utama meninggalkannya. Nah, likaunihi yahmilu fi halil hadath, disebabkan dia akan membawanya dalam keadaan berhadath. Wa idza kataba yusanu bima qalahu al-imamu Malik rahimahullah. Namun kalau dia telah menulis, hendaklah dipelihara dan dijaga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, wa bihadha afta syaikhu Abu Amrin ibn Salah rahimahullah, dan ini adalah fatwa dari Syekh Abu Amr bin Salah. Faslun, pasal yang berikutnya. Fin nafsi ma'al Qur'an lirruqyah. Meniup bersama dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk meruqyah. Yani kita membaca ayat Al-Qur'an Al-Karim lalu kemudian kita meniupkan. Ya. An-nafs, meniup, ya, dengan tiupan yang ringan tanpa mengeluarkan ludah. Tanpa mengeluarkan ludah. Berbeda dengan at-tafl. Kalau at-tafl meniup dengan mengeluarkan sedikit ludah, ya. Ludah kecil-kecil. Itu namanya yadful. Tafala. Tapi kalau nafatha adalah meniup. Nah, dengan tiupan yang ringan. Ya. Rawa Ibn Abi Daud an Abi Juhaifah as-sahabi radhiyallahu anhu wasmuhu Wahab Ibn Abdillah wa qila ghairu dhalik. Telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Daud an Abi Juhaifah as-sahabi, namanya adalah Wahab bin Abdillah, ada pula yang menyebut namanya lain. Wa anil Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai annahum karihu dhalik. Dan dari Al-Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, bahwa mereka membenci itu. Nah, mereka membenci seseorang membaca Al-Quran lalu kemudian ditiupkan. Wal mukhtaru anna dhalika laysa bimakruh. Namun yang terpilih, yang sahih, bahwa yang demikian itu bukanlah perkara yang makruh. Bal huwa sunnatun mustahabbah. Bahkan ini sunnah yang dianjurkan. Faqad thabata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza awa ila firashih kulla lailatin jama'a kaffaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendatangi ranjangnya, tempat tidurnya, pada setiap malam beliau mengumpulkan dua telapak tangannya. Thumma nafatha fihima, kemudian beliau meniupkan ke dua telapak tangan tersebut. Ya. Faqara'a fihima, lalu kemudian dia membaca pada dua telapak tangan itu, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan dengan kedua telapak tangannya tersebut apa yang dia mampu mengusapnya dari tubuhnya. Yabda'u bihima 'ala ra'sih, dia mulai dari atas kepalanya. Jadi dia sebelum tidur baca dulu. Meniup lalu membaca qul huwallahu ahad dan al muawwidzatan, a'udzu birabbil falaq dan annas. Setelah itu dia menyapu. Menyapunya mulai dari atas kepalanya. Nah, setelah itu wajahnya. Wa ma aqbala min jasadih. Lalu kemudian apa yang di bagian depan dari jasadnya? Kemudian setelah itu yang berikutnya, yaf'alu dzalika 3 marrat. Beliau melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini ziyadatun ala hadza. Dalam riwayat dalam Bukhari dan Muslim ada tambahan. Ya, ada tambahan dari yang disebutkan. Fa fi ba'dihi qalat Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebagian riwayat tersebut Aisyah mengatakan, falamma ishtaka kana ya'murini an af'ala dhalika bih. Maka pada saat beliau dalam keadaan sakit, ya, mengeluh beliau sakit, maka beliau memerintahkan aku, yakni Aisyah, untuk aku melakukan itu kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa dalam hal meruqyah, apabila seseorang yang terkena penyakit, ya, apakah kesurupan dan yang semisalnya, dia sendiri punya kemampuan untuk meruqyah dirinya, maka itu lebih afdal, itu lebih baik. Nah, tanpa perantara, langsung. Sebagaimana yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak menganjurkan kepada yang lain kecuali dengan apabila beliau tidak mampu. Kecuali apabila beliau tidak mampu untuk membacanya, maka dia menyuruh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau yang membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dihha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fi bil mu'awwidhat. Dalam sebagian riwayat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupkan kepada dirinya pada saat beliau sakit. Yang sakit itu disitulah beliau meninggal pada penyakit yang menunjukkan akhir hayat beliau. Beliau membaca dengan al muawwidzat, ya, qul a'udzu birabbil falaq dan annas. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah, falamma thaqula, pada saat beliau sudah merasa berat, merasa tidak mampu lagi, kuntu anfuthu alaihi bihinna wa amsahu biyadihi biyadi nafsihi li barakatiha. Nah, maka pada saat beliau dalam keadaan berat, maka aku pun yang meniupkan kepadanya dengan membaca al-mu'awwidzat, dan aku mengusapkan tapi dengan tangan dirinya, dengan tangannya Rasulullah SAW. Jadi tangannya Rasulullah diambil dan dibacakan, Aisyah yang membacanya. Setelah itu tangan Rasulullah yang dipegang oleh Aisyah disapu ke seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam li barakatiha, karena barakah yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karena ada barakah tersendiri. Naam, kekhususan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun selain Rasul, maka seseorang yang hendak meruqyah, maka boleh bagi dia untuk dengan menggunakan tangannya sendiri lalu menyapu ke tubuh orang tersebut. Wa fi ba'dhiha, dalam sebagian riwayat, kana idza ishtaka yaqra'u 'ala nafsi bil mu'awwidzati wa yanfuth. Dalam riwayat yang lain, beliau apabila dalam keadaan sakit, maka beliau membaca untuk dirinya dengan al-mu'awwidzat sambil beliau meniupkan. Nah, hadis ini diriwayatkan, disebutkan pentahqiq, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Muwatta Imam Malik, At-Tirmidzi, Abu Daud. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, an-nafthu nafkhun latifun bila riqin, wallahu a'lam. Yang dimaksud an-nafth adalah meniup dengan lembut, dengan ringan, tanpa ludah. Jadi tidak sampai mengeluarkan ludah, karena kalau mengeluarkan ludah itu dinamakan at-tafl. Wallahu a'lamu bissawab. Kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang ketujuh. Kita tinggal membaca dua bab. Setelah itu kita lanjutkan pelajaran-pelajaran kita yang lainnya seperti biasa. Wallahu a'lamu bissawab. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.